Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, malam ini masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga waktu yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen-momen seperti ini sangatlah dirindukan dan diharapkan, karena yang mendorong untuk melakukannya rasa cinta diantara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada hubungan darah, kita tidak ada nasab secara langsung, bahkan kita saling mengenal bukan sejak lama. Akan tetapi semata-mata karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan. Maka sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Bajuber yang telah bersedia dan berkenan menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik. Malam hari ini di kediaman keluarga besar Bajuber di Kebonanas Sukabumi, Ahad tanggal 21 November tahun 2021, tidak banyak dan tidak panjang yang ingin saya sampaikan, karena yang diperlukan dan dituntut adalah aplikasi dan pengamalan. Bagaimana menjaga dan merawat nikmat besar yang sudah Allah berikan, nikmat yang belum tentu dirasakan oleh banyak orang. Sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang diharap-harap, sesuatu yang dirindu-rindu, tapi belum tentu ketemu, yaitu persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas pondasi iman. Karena persaudaraan atau kita juga sebut persahabatan, sama dalam satu konteks itu, yang dibangun di atas iman itu masa berlakunya bukan saja saat masih hidup, tetapi akan berlanjut walaupun setelah meninggal dunia. Dia dilanjutkan oleh ahli waris dan anak-anaknya. Persahabatan yang dibangun di atas iman itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat nanti, sampai kemudian dipertemukan kembali di dalam surganya. Bagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang waktu itu bertemu dengan seseorang dalam satu perjalanan dalam sebuah rombongan. Ketika melihatnya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memastikan kamu anaknya si Fulan. Iya. Apa yang ada, apa yang dibawa dengan nilai yang cukup tinggi, itu diserahkan, baju, selendang, pokoknya apa yang ada nih buat kamu hadiah. Orang badui, orang kampung lah. Setelah orang itu pergi membawa hadiah yang diberikan sahabat Ibnu Umar, ada yang bertanya, sebenarnya itu terlalu banyak kalau kamu kasihkan untuk orang tadi, sedikit aja sudah cukup. Jawaban sahabat Ibnu Umar, kamu gak tahu bahwa ayahnya adalah teman dekat ayahku. Teman dekatnya ayah beliau itu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dan cerita atau kisah seperti ini bukan cuma sekali, bukan hanya pada satu generasi, tetapi terus berulang ya, pada lintas generasi. Karena memang seperti itulah yang diajarkan di dalam Islam, bahwa persahabatan itu tidak hanya antara A dan si B, tapi juga terus berlanjut pada anaknya si A, anaknya si B, cucunya si A, cucunya si B. Dan yang tentu sangat kita harapkan itu berkelanjutan sampai di dalam surga. Tidak ada tendensi dan kepentingan duniawi. Berteman dan bersahabat itu bukan karena manfaat-manfaat yang sifatnya materi, tidak. Karena kalau itu tujuannya, kalau itu dasarnya, tidak akan bertahan lama. Yang namanya benda, materi, tendensi duniawi, tidak ada yang abadi. Hanya bertahan beberapa waktu saja, hilang. Kalau itu dasarnya, ya otomatis persahabatan pun putus, persahabatan pun hilang. Namun selama ikatan itu adalah iman, maka persahabatan itu akan terus berlangsung. Ya. Walhamdulillah. Yang seperti ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi sesuatu yang sangat sulit dicari di zaman ini. Jangankan di zaman kita, di tahun 1443 Hijriah ini, di zaman sahabat Nabi, ya, secara khusus kita sebut adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau yang menyimpulkan bahwa kebanyakan dan rata-rata dasar orang bersahabat di dunia ini adalah karena kepentingan dunia. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman Ibnu Abbas saja beliau sudah simpulkan seperti itu. Dan persahabatan yang dibangun di atas iman itu kan ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturan baku sebenarnya. Andaikan itu diperhatikan, andaikan rambu-rambu itu ditaati, persahabatan itu akan terus berjalan. Dan rambu-rambu itu yang membuat bukan kita, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan mempraktekkan, yang kemudian terus dijaga oleh para sahabat, ya, tabiin, tabiut tabiin, terus begitu. Sudah ada pakemnya lah, ikuti saja. Maka kalau kita berbicara tentang persahabatan menurut as-salafus saleh, dan itu bukan teori tetapi juga sudah dipraktekkan, itu membuat kita itu berdecak kagum, geleng-geleng kepala, apa iya sih? Apa benar-benar ada seperti itu? Bukan karena kita tidak percaya, kita percaya karena riwayat-riwayat itu sahihah, cerita-cerita itu benar adanya. Tetapi kita merasa tidak percaya, kenapa? Karena hal itu apa hampir mustahil kita temukan di zaman ini. Cerita-cerita yang sangat luar biasa, bagaimana al-ithar di antara mereka. Contoh, al-ithar itu kan artinya mengalah, mendahulukan teman. Itu saja sudah luar biasa. Di zaman sekarang mana ada seperti itu, kecuali yang Allah pilih dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Bagaimana berlapang dada, senang dan bahagia ketika melihat temannya lebih baik dan lebih maju, lebih berkembang daripada dia. Tidak ada sesak di dada, tanpa ada benci atau merasa takut tersaingi. Tidak ada rasa-rasa seperti itu di zaman salafus saleh. Ada, tapi bisa dihilangkan dengan segera. Itu al-ithar itu sesuatu yang luar biasa, satu pembahasan dan satu bab tersendiri itu. Mengalah. Lebih baik dirinya yang lapar daripada temannya yang lapar, lebih baik dirinya yang haus daripada temannya yang haus. Saling, udah dia saja. Akhirnya sama-sama mengalah. Di zaman para sahabat disebutkan dalam riwayat, itu kesulitan itu kalau sudah bagi-bagi hadiah. Kepala kambing dimasak, ya kan, oleh yang apa namanya yang bikin acara, diantarkan ke rumah tetangganya, ditolak dengan baik, dengan halus. Wah, jangan saya, tetangga saya lebih membutuhkan itu. Yang ditolak tidak tersinggung karena masih masih pendidikan yang sama. Bukan tersinggung, wah, jangan-jangan karena hadiah yang saya kasih ini enggak mahal, enggak begitu berharga. Enggak. Bawalah ke tetangga sebelahnya. Ditawarkan di sana, ini ada hadiah. Wah, jangan saya, ada yang lebih membutuhkan lagi di sana. Orang bagi hadiah itu keliling sampai kembali ke orang yang pertama baru diterima. Di zaman sekarang jangan harap seperti itu adalah. Iya. Kecuali ahlu sunnah lah yang bisa mempraktekannya. Bagaimana hak orang saja direbut dengan paksa. Bagaimana hak orang itu kemudian ditelikung, diterobos, disabotase. Yang penting dia saja. Ya. Manipulasi data. Dia gak berhak. Gak berhak dia. Tapi dia paksakan dengan sengaja dan sadar. Dapat. Padahal yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan masih banyak. Maka tadi di depan kita sampaikan, ketika kita baca riwayat-riwayat seperti itu, kok bisa ya yang demikian itu. Al-iqalah, contoh yang kedua. Al-iqalah itu mengembalikan barang kepada pihak yang telah menjual, padahal sudah selesai akadnya. Dalam bab fikih itu dibahas. Yang dianjurkan dan disarankan kan, ya, menerima iqalah itu, permintaan dan permohonan supaya dibatalinlah akadnya. Itu yang dianjurkan dan disunahkan. Kalaupun menolak, boleh, itu haknya, wong sudah berpindah kepemilikan. Tapi kadang-kadang orang yang sudah terlanjur membeli, dia menyesal kenapa membeli barang itu, atau ternyata dalam waktu yang berdekatan dia tidak membutuhkan barang itu, yang lebih dia butuhkan adalah uang karena ada keperluan lain, atau sebab-sebab selain tadi. Itu namanya al-iqalah. Bagaimana seorang pedagang di zaman salafus saleh itu menjual madu seharga 30 ribu dirham kepada seorang alim. Hari ini akad jual beli selesai, rampung. Besok harga madu di pasaran naik 100%. Jadilah madu itu dengan satu wadah, satu tempat itu harganya 60 ribu dirham. Padahal kemarin dalam hitungan hari belum sampai 24 jam masih 30 ribu dirham. Si pedagang itu yang merasa sedih juga, nyesal juga dia. Iya. Kan gitu kan para pedagang ya. Iya. Para pedagang. Nah, teman si pedagang ini kemudian bisa merasakan kesedihan itu. Kamu sedih ya, kamu nyesel ya. Gini aja, besok selesai sholat subuh, kamu temui ulama yang membeli madu itu, sampaikan, saya menyesal telah menjual. Betul, besok pagi subuhnya ya kan, ditemuilah ulama yang membeli madu tadi. Disampaikan, saya menyesal menjual madu itu. Diperintahkan anaknya atau pelayannya, udah, madu yang belum disentuh, ya belum berkurang, kembalikan madu itu sama dia. Uangnya dikembalikan berapa? 30 ribu. 30 ribu, sama barang kembali, uang kembali, tidak kurang tidak lebih. Yang nggak menerima justru orang lain. Aduh, kok kamu kasih lagi sama dia? Kalau kamu jual kan untungnya 30 ribu, besar loh itu. Nah itulah salafus soleh mengajarkan untuk kita berteman dan bersahabat, bermuamalah itu tidak semata-mata hitungannya untung rugi. Bukan karena ini ada laba atau nanti justru kehilangan modal, enggak. Tapi orientasinya adalah pahala, semangatnya adalah ibadah. Yang diingat bukan semasa di dunia, tetapi juga nanti di akhirat bagaimana. Ya. Ulama tadi beralasan, kenapa saya tidak iakan al-iqalah tersebut. Sementara Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, ya kan, man aqala akhah aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa menyetujui dan menerima al-iqalah dari saudaranya, besok pada hari kiamat Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya al-jaza min jinsil amal, apa yang dia dapat nanti di hari kiamat ya sesuai apa yang dia perbuat saat di dunia. Ya. Ketika di dunia dia, ya temannya, udahlah tolong dikembalikan, dimaafin yang ini segala macam. Oh ya silakan. Maka pada hari kiamat nanti itu yang dicari. Kata beliau, apa artinya 30 ribu dirham dengan maaf yang akan Allah berikan untuk dosa-dosa dan kesalahan? Ya gak ada artinya kan. Karena pada hari kiamat nanti yaumalayan fa'umalun walabanun, hari kiamat itu harta gak ada manfaatnya, mau sekaya-kayanya juga percuma di sana. Karena hitung-hitungannya bukan pakai harta, bukan pakai uang, bukan pakai saham, bukan pakai tabungan. Hitung-hitungannya dengan amalan. Nah itu cerita para ulama kita, nyata itu. Maka memang kita harus selalu bercermin lah. Kita mesti sering-sering melakukan mutala'ah, membaca apa namanya kisah-kisah mereka, ya supaya kita bisa menyesuaikan dan mengikuti rel yang sudah dibuat dan dijalani para ulama kita. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu cerita dan beliau bilang isnaduha sahih, sanadnya itu sahih, dari Ya'qub bin Syaibah rahimahullah. Ya'qub ibnu Syaibah rahimahullah. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa beliau sendiri pelaku dari cerita berikut ini. Sehingga tadi dikatakan sanadnya sahih. Tentang apa? Itu tadi tentang persahabatan dan pertemanan yang luar biasa. Beliau cerita awalal idu rajulan wa indahu mi'atu dinar la yamliku siwaha. Hari raya tiba. Tidak disebutkan Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi umumnya kalau disebut Id ya Idul Fitri. Hari raya tiba. Ada orang punya uang 100 dinar. Tidak ada yang lain. Hari raya kan perlu uang. Umumnya umat Islam kan begitu, untuk bersenang-senang, untuk merayakan hari tersebut, untuk menjamu tamu, silaturahmi dan sebagainya. Fakataba ilaihi shadiqun yastar'i minhu an-nafaqah fa anfada ilaihi bil mi'ati dinar. Ternyata ada seorang teman, sahabat dekat, nulis surat. Isi surat itu adalah ingin utang. Karena temannya hari raya enggak ada uang. 100 dinar yang dipunya tadi diserahkan fa anfada ilaihi bil mi'ati dinar. 100 dinar yang dia punya tadi enggak dikurangi, itu langsung dikasihkan, dikirimkan ya buat dia. Falam yanshab an warada alaihi rik'atun min ba'di ikhwanihi yadhkuru annahu aidan fi hadzal eid fi idaqatin. Sudah uang 100 dinar tadi sudah dikirim, dipinjamkan ya, kepada temannya. Tidak berapa lama kemudian ada lagi teman yang lain butuh duit untuk hari raya. Kirim surat ke orang yang kedua tadi. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Wah, lagi butuh duit nih, pinjem dong. Fawajjaha ilaihi bisurrati bi'ainiha. Orang kedua tadi belum sempat pakai 100 dinar dari yang pertama. Udah, adanya berapa? 100 dinar. Langsung dikirim, nih. Masih dalam kantong. Kantong kampil ya. Artinya kalau zaman dulu kan orang nyimpen duit itu bukan di dompet kan, ada semacam kantong itu diikat gitu. Itu di langsung diberikan tanpa dikurangi sedikit pun, bukan wah 50-50 lah. Aku juga butuh nih, enggak. Wah, teman saya lebih memerlukan nih. 100 dinar tadi dikirim, nih. Diterima. Dengan kantong yang sama, bisurrati bi'ainiha. Qala fabaki al-awwalu la syai'a indahu. Orang pertama tadi kan la syai'a indah, enggak punya apa-apa ini, duitnya habis. Fattafaqa annahu kataba ila tsalits wa huwa shadiquhu yadhkuru halahu. Butuh duit juga nih orang pertama. Nulis surat. Surat itu dikirim ke siapa? Ats-tsalits. Orang yang ketiga ini nulis, aduh, lur, ya kan. Dia bilang lur ya. Kawan, butuh duit nih aku ini. Hari raya, gak ada duit, macam mana pula kan. Tolonglah, pinjamkan aku duit. Fakataba, apa fattafaqa annahu kataba ila tsalits. Wa huwa shadiqu, itu juga teman dekat. Faba'atha ilaihi surrata bi khatmiha. Kantong tadi yang isinya 100 dinar, ya udah dia ngalah juga. Wah, teman saya juga perlu ini. 100 dinar tadi dikirimkan ke orang yang pertama. Bi khatmiha. Artinya itu masih terikat, itu belum dibuka, belum dikurangi. Kantongnya sama. Qala fa'arafaha. Orang pertama tadi setelah dapat pinjaman 100 dinar, dilihat, loh, ini kan punya saya ini kan. Fa'arafaha. Dia tahu ini kantong uang punya saya ini. Penasaran dia. Wa raqiba ilaihi. Wa qala khabbirni ma sya'nu hadhihi surrah. Ditemuilah orang yang ketiga ini. Eh, cerita dong. Ini duit dari mana? Kantong ini dari mana kamu dapat? Cerita. Gitu. Fa akhbarahul khabar. Cerita apa adanya. Fa raqiba ma'an ila alladhi arsalaha. Dua-duanya pergi menuju rumah orang yang kedua. Wa syarahul qissah. Mereka berbagi cerita. Thumma, apa yang terjadi? Thumma fatahuha. Kantong yang belum sempat dibuka tadi dibuka bareng-bareng. Waqta samuha, dibagi tiga. Udah kita bagi tiga. Kamu butuh, aku butuh, dia butuh. Udah kita bagi tiga. Ya kira-kira kalau di zaman sekarang susah juga cari orang seperti mereka. Ya kan? Ya kalaupun dikasih ya paling enggak semualah ya kan. Dari 100 dinar ya lumayan kan kalau dipinjemin 50 kan itu. Kasih 50, yang temannya pinjam 50 ya jadi 25-25. Itu udah luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi cerita tadi. Karena dalam riwayatnya disebutkan bahwa satu dari mereka bertiga itu Ya'qub bin Syaibah sendiri. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan secara langsung siapa mereka bertiga itu. Nah, itulah wujud dan apa teladan persahabatan di zaman salafus saleh. Di zaman salafus saleh. Kalau di zaman sekarang malah dibilang gila ntar, ya kan? Orang melakukan seperti itu, wah kamu itu, ah, gila dibilang gila, kamu itu nggak waras kamu itu. Kalau kamu butuh duit kok malah kamu pinjamkan ke yang lain. Ya kalau dianya oke, istri nggak tahu, protes, anak-anaknya, ya kan, nggak terima. Abah itu nggak mikir, bahwa kita juga butuh duit, bah. Ya kalau bantu ya bantu, aja kabeh, jangan semua. Zaman dulu ya. Karena memang terdidik sama-sama, ya mereka punya pemahaman dan sikap yang sama. Bukan kemudian istrinya protes, anak-anaknya gak terima. Enggak, semuanya memang cara berpikirnya seperti itu. Ya kan? rahimahumullah. Dan saya ulang lagi, cerita-cerita seperti ini banyak kita temukan dan banyak kita baca. Itu ada dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tarajim, biografi dan terjemah para ulama kita. Itu wujud dan bentuk persahabatan jika dibangun di atas pondasi iman. Bukan karena hitung-hitungan untung rugi. Ah, malas aku jalan sama dia. Kenapa? Jalan sama dia mesti aku yang traktir dia. Gak pernah dia keluar duit. Kan itu pesennya paling banyak. Kita dia makannya paling cepat. Kita belum selesai dia udah cuci tangan, udah nunggu di tempat parkir dia. Kita udah apa namanya udah berusaha untuk perginya diam-diam, ketahuan juga. Eh, kemana? Ikut dong. Ya kalau kita punya teman seperti itu bagaimana? Ya anggap aja rezeki lah. Ya kan, anggap aja rezeki. Alhamdulillah kita punya teman yang siap menerima hadiah dan bantuan dari kita. Banyak orang itu susah juga, dia punya duit bingung mau dikemanain. Mau dikemanain. Ya, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini dalam manhaj salaf ini, manhaj salaf yang sangat apa namanya yang sangat mulia ini, kita bersyukur dikenalkan dan diajarkan dengan bentuk persahabatan dan pertemanan yang dibangun di atas iman. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka Al-Imam Al-Qasim Ibnu Muhammad rahimahullah mengatakan qad ja'alallahu fis sadiqil barri 'iwadan minar rahimil mudbirati. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan teman yang baik sebagai pengganti saudara serahim bahkan yang membenci. Dan itu sebenarnya banyak kita rasakan. Banyak kita rasakan. Coba kualitas kedekatan kita ya, dengan seorang teman, dengan seorang sahabat, itu ternyata lebih baik daripada kedekatan kita dengan kakak dan adik kandung. Itu nyata itu. Maka kita bersyukur alhamdulillah, teman yang baik itu adalah pengganti dari saudara yang kurang baik. Ya mungkin karena perbedaan pendapat, mungkin karena tidak bisa menerima pemahaman salaf dan yang semisalnya. Alhamdulillah, Allah gantikan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang baik. Maka tugas kita adalah bagaimana menjaga agar persahabatan itu tetap langgeng. Agar persahabatan itu tetap langgeng. Itu adab-adabnya banyak sekali. Sangat panjang. Ya. Mulai dari apa? Berhusnuzan. Ya. Berusaha untuk apa namanya memahami secara positif walaupun secara verbal kata-kata yang terucap itu negatif. Jelas-jelas yang diucapkan jelek kok malah diarahkan untuk berpikir yang baik. Ya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La tadhunna bi kalimatin kharajat min fi muslimin syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala." Itu Umar ibn al-Khattab mengatakan seperti itu, kamu jangan sampai berprasangka buruk ketika mendengar sebuah kalimat yang diucapkan seorang muslim, wa anta tajidulaha fil khairi mahmala, sementara engkau masih bisa dan masih mungkin memahaminya secara positif. Udah kalau seperti itu ya persahabatan akan langgeng tuh. Ya kan, setan mau goda, setan mau merusak, gagal dan tidak berhasil. Karena tiap kali ada letupan, ah enggak mungkin lah, teman kok, kawan kami itu. Tapi dia bilang, sudah dah, enggak usah pas kayak gitu. Saya percaya sama dia. Setan mau merusak, mundur teratur dia. Udah punya keyakinan seperti itu. Yang ulama mengatakan, kalau engkau mendengar sesuatu yang buruk tentang saudaramu, berikan uzur untuknya. Ila sabi'ina uzran, sampai 70 uzur. Kalau sampai 70 uzur kok gak masuk juga, gak mungkin juga, yakini barangkali dia punya uzur yang tidak saya ketahui. Barangkali dia punya uzur yang saya tidak ketahui. kita udah buat janji, dia gak datang. Yang pertama kali dilakukan adalah mengurut-urutkan uzur dari nomor 1 sampai nomor 70. 1 lupa, 2 mungkin sakit, 3 barangkali anaknya sakit, barangkali istrinya sakit, barangkali kendaraannya macet di jalan, barangkali dia salah alamat, barangkali dia lupa tanggal, barangkali dia lupa hari. Sampai 70 itu kemungkinan-kemungkinan. Ah gak mungkin lah, masa dia lupa, ah gak mungkin lah, apa jalanannya lancar, ah gak mungkin lah, mobil dia baru, ah gak mungkin lah. Sampai 70 uzur atau alasan kok gak masuk juga, gak mungkin ini, pasti apa ya. Nah, katakan bahwa mungkin dia punya uzur yang tidak saya ketahui. Kalau sudah seperti itu kan, persahabatan mana mungkin rusak? Persahabatan seperti itu mana mungkin putus? Kalau rambu-rambunya itu diikuti, teman kita berbicara, yang dia bicarakan itu sudah kita tahu, bahkan kita lebih tahu dari dia. Pura-puranya kita nggak tahu. Oh gitu ya, masya Allah. Ulama bilang seperti itu. Ya kan? Kalau ada orang berbicara tentang sesuatu, padahal saya sudah lebih dahulu tahu sebelum dia lahir. Ya kan? Saya pura-pura seakan-akan gak pernah tahu tentang cerita itu. Masya Allah, jazakallah khair. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Barakallahu fiik. Ini berharga ini berita ini. Barakallahu fiik. Ya. Apalagi sampai pada tingkatan dia menceritakan sesuatu, dia lupa. Kemarin dengar dari siapa ya? Tapi katanya begini, begini, begini. Padahal dia dapat cerita itu dari kita. Bukan dari siapa kamu ini. Kan kemarin aku yang cerita sama kamu. Oh iya ya? Enggak, itu tidak dilakukan salafus saleh. Tidak lakukan salafus saleh. Bilang kemarin dari siapa ya? Lupa, cuman katanya begini. Oh masya Allah. Gitu ya, ya. Orang lain bercerita, tidak dia potong. Orang lain bercerita, dia apa namanya, mendengar dengan baik. Bukannya menunjukkan dia tidak mau kalah. Anak saya di pondok begini-begini. Anak saya lain lagi loh. Gak mau kalah dia. Kemarin anak ke puncak. Gini-gini-gini. Ah, apa puncak. Baru sekali anak udah 3 kali kesana. Biasa aja. Gak dilakukan salafus saleh yang seperti itu. Apalagi kalau cerita ada bumbu-bumbu dustanya. Ya kan? Ada tambahan-tambahan kebohongannya. Sesuatu yang sangat pantang dilakukan oleh salafus saleh. Ya. Itu persahabatan dan pertemanan. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu penting. Ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alamin Nubala menyebutkan dan menukil riwayat Ummu Darda radhiyallahu anha. Jadi sahabiat ini, Ummu Darda mengatakan, kana li Abi Darda'i sittun wa thalathu mi'ati khalilin fillah. Suami saya Abu Darda itu punya teman dekat sebanyak 306 orang. Jadi istrinya sampai tahu punya teman dekat itu sebanyak 306 orang. Khalil itu artinya teman dekat. Fillah, pertemanan mereka itu karena Allah. Apa yang dilakukan Abu Darda? Yad'u lahum fis salat. Sholat itu mendoakan mereka. Dalam sholat itu mendoakan mereka. Doa, doa kebaikan tentunya. Faqultu lahu fi dzalik. Karena penasaran saya tanyalah kepada Abu Darda, suaminya sendiri. Kenapa begitu? Kenapa melakukannya? Faqala innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fi al-ghaib illa wakkalallahu bihi malakaini yaqulani walaka bimithlin afala arghabu an tad'uwa liyal malaikah. Jawaban sahabat Abu Darda, sungguh tidaklah seseorang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, untuk temannya, tanpa sepengetahuan dia, melainkan Allah akan mengirim 2 malaikat yang mendampingi orang tersebut. Setiap kali mendoakan kebaikan, 2 malaikat itu mengatakan walaka bimithlin, untukmu juga hal yang sama. Kata sahabat Abu Darda, afala arghabu an tad'u waliyal malaika, Apakah tidak boleh? Apakah tidak boleh saya berharap malaikat-malaikat itu mendoakan kebaikan untukku? Jadi beliau berharap malaikat itu mendoakan kebaikan untuknya. Caranya bagaimana? Caranya mendoakan temannya. Ya Allah, mudahkanlah urusan Pak Lukman Mbak Jubair. Ya kan? Tapi gak usah cerita, wah Pak Lukman ini tuh, udah didoain, ya kan? Gak merasa lagi. Tidak perlu disampaikan kalau urusan doa mendoakan. Kan ini. Kalau secara umum silahkan. Ya. Kita saling mendoakannya, ya kita saling mendoakan. Tapi ketika di waktu-waktu yang mustajab di tengah malam, kalau ini dalam riwayat di dalam sholat, ya, dalam sholat antara azan dan iqamah di waktu sahur, para ulama kita seperti apa coba? Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i, mendoakan Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Itu ulama-ulama kita saling mendoakan. Sampai keluarganya, anak-anaknya juga sampai seperti itunya ya, persahabatan diantara mereka. Padahal tidak tiap hari ketemu. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana merawat cinta. Walaupun jarang bertemu, walaupun tidak berkumpul di satu tempat, tapi iman yang menyatukan mereka, saling memuji, saling menyanjung, saling mendoakan kebaikan. Zaman dulu bayangkan itu antara Makkah dan Irak, Baghdad maksud saya, antara Madinah dan Yaman. Mereka bertemu hanya sekali dua kali di momentum musim haji, berteman dekat. Mereka saling percaya satu dengan yang lain, tidak ada curiga. Itu al-ukhuwah al-imaniyah. Itulah persaudaraan yang dibangun di atas iman. Nah, kualitas pertemanan di atas iman itu mau tidak mau kan harus melewati tahapan-tahapan ujian. Ya kalau cuma ngaku-ngaku aja lah semua orang bisa. Tapi itu akan diuji. Diuji kapan? Indal hajat. Ketika ada keperluan, ketika ada masalah, teman yang sesungguhnya itu akan hadir. Kalau tidak dia membantu, paling enggak mendampingi. Enggak bisa apa-apa dia, minimalnya dia memberikan support dan motivasi. Itu teman yang baik. Teman yang baik. Akan diuji dengan kesalahpahaman. Akan diuji dengan perbedaan pendapat. Akan diuji dengan emosi. Akan diuji dengan masing-masing punya idealisme sendiri-sendiri. Bagaimana mendamaikan hati dan pikiran. Bagaimana mengalahkan hal-hal tadi. Dengan yang paling penting adalah tetap berteman dan bersahabat. Bagaimana bisa memaklumi kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang ada pada teman. Karena tidak ada teman yang sempurna. Apalagi kalau pertemanan itu sudah diikat dengan apa namanya, dengan cita-cita dakwah. Itu harus lebih dijaga lagi. Kenapa? Karena setan semakin bersemangat untuk merusak dan mencabik-cabik pertemanan dan persahabatan di antara kita. Silakan ditimbang-timbanglah ketika terjadi masalah. Layakkah kita jadikan masalah? Layakkah kalau kita angkat di permukaan? Atau cukup biarkan, anggap saja tidak pernah terjadi. Yang seperti ini lupakan, karena mengingat-ingatnya hanya menyakitkan hati. Ah, lebih berharga pertemanan kita, lebih berharga persahabatan kita. Nah itu penting. Yang namanya manusia kadang iman itu lemah, iman terkadang turun. Nah ketika iman lemah, iman turun, nah itu udah potensi konflik pasti naik. Potensi konflik itu membesar. bagaimana kemudian kita berlapang dada mengingat ya Allah persahabatan kami adalah fika walaka, persahabatan kami itu karena engkau ya Allah dan untukmu ya Allah. Karena mereka-mereka yang berteman dengan seperti ini mendapatkan keistimewaan pada hari kiamat, memperoleh tempat berteduh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari kiamat tidak ada tempat berteduh kecuali teduh yang Allah berikan. Di antaranya apa? Wa rajulani tahabba fillah. Ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta itu karena Allah. Bukan karena satu perusahaan, bukan karena satu kesatuan, bukan karena satu kampung, bukan karena satu letting dan satu angkatan, bukan karena satu profesi, bukan karena sama-sama punya hobi dan kesenangan yang sama, bukan. Tapi fitlah, ketemu ya karena mengharap ridho Allah, berpisah pun karena masing-masing mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang berat. Walaupun berat, bukan kemudian tidak mungkin untuk di praktekan. Meskipun sulit, bukan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan. Justru semakin berat tantangan untuk mengamalkannya, maka insya Allah barokah dan pahalanya pun akan semakin besar. Ya kan? Karena tantangannya juga berat, tantangannya juga besar. Yang jelas, al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lain. Yang jelas, al mu'min lil mukmin kal bunyan. Orang yang beriman satu sama lain itu satu bangunan. Jangan merasa dia orang lain. Jangan merasa dirinya orang lain. Enggak, kita itu satu bangunan. Yashuddu ba'dhuhu ba'dhan, saling menguatkan. Kal jasadil wahid, dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan orang yang beriman itu matalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Orang beriman satu sama lain dalam hal cinta, kasih sayang, kemudian saling mengerti, itu kal jasadil wahid. Kita itu satu tubuh. Kita itu sama. Idza syataka minhu 'udwun tada'a 'alaihi sa'irun bil huma bisahari wal huma. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang merasakan bukan hanya anggota tubuh itu, tapi seluruh badan juga ikut merasakannya. Itu kan permisalan-permisalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita itu loh, berteman itu seperti itu. Kau sakiti temanmu, artinya kau sakiti dirimu sendiri. Ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sampai dia menginginkan kebaikan, mengharapkan dan memperjuangkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia juga ingin memperjuangkannya untuk dirinya sendiri. Samalah dia sikapi dan dia perlakukan saudaranya itu seperti dia perlakukan dirinya sendiri. Itu pesan-pesan dan rambu-rambu yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu rambu-rambu yang luar biasa. Ya kan? Maka kembali kepada pribadi-pribadi kita, bagaimana tekad untuk menerapkannya, bagaimana semangat kita untuk mengamalkannya. Kita saling mengingatkan, saudara, sudahlah, kita berteman, kita bersahabat, urusan yang kecil-kecil itu gak usah diingat-ingat. Ada yang lebih besar dari itu, dakwah kita, dakwah sunnah. Bagaimana memperjuangkan agama Allah ini terus tegak dan tinggi di atas muka bumi. Jangan baper-baperan, jangan gampang dikit-dikit tersinggung, sakit hati dan kecewa, kemudian akhirnya mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, dengan alasan-alasan yang kelihatannya indah. Afwan, anak ingin berbakti sama orang tua. Berbakti kok baru mau sekarang? Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Itu alasan yang dibikin-bikin itu. Ya, gak ada. Cuma karena sedikit masalah kok kemudian ingin berpisah, ingin hanya karena sedikit masalah kok kemudian ingin menjauh. Ada sedikit masalah kok kemudian mengundurkan diri dan menyatakan tidak aktif lagi, keluar dari semua grup. Gak dewasa. Kecuali kalau masalahnya akidah, masalahnya manhaj beda, itu lain pembahasan. Tapi yang saya maksud di sini, selama kita masih bersahabat di atas pondasi iman tadi, kan kita bicarakan itu, di atas iman, maka hal-hal yang mengganggu-mengganggu itu anggap saja angin lalu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Tadi sudah di depan kita katakan tidak perlu panjang lebar, yang penting aplikasi dan pengamalannya. Ya kan? Bagaimana kita bisa berlapang dada, mudah memaafkan, ya, suka mengalah, udah langgeng tuh persahabatan. Biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi.